Mitra bisnis menanggapi pemberitaan harian Wall Street Journal yang menyebutkan larangan ekspor mineral mentah sesuai amanat Undang-Undang Minerba tahun 2009 akan sangat merugikan bagi Indonesia, Kwi Kiyanggi berpendapat. Sebagai negara berdaulat serta pemilik langsung dari bahan-bahan mineral yang banyak diminati oleh pihak asing, Indonesia sebaiknya tidak menerima serta mempercayai begitu saja pendapat dari media asing itu, yang menurutnya seolah sengaja menakut-nakuti agar pemerintah mengubah kebijakan yang bakal menggerus keuntungan perusahaan tambang asing yang selama ini telah mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia. Untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kiyanggi. Baik Pak Kwi, jadi Bapak melihat kita sebagai pemilik resmi bahan tambang yang diminati asing, memang harus memiliki basis perhitungan yang kuat, sehingga tak mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang menakutkan itu ya Pak Kwi? Iya. Saya nggak peduli, mau rugi itu bukan urusan kamu, gitu. Itu urusan saya. Lah inilah yang dipraktekkan oleh China, kan. Nah, apakah praktek yang sama masih dijalankan oleh Tiongkok sekarang ini? Tidak. Saya nggak bicara yang sekarang, waktu masih menderita Mao itu. Zamannya Mao Zedong. Itu kan begitu, nggak ditakuti. Dan memang konsekuensinya kalau mesti mati kelaparan, ya sudah. Itu harga yang harus dibayar, investasi untuk the future, gitu. Tapi ini kan tidak pernah berani. Dan itu satu. Oke, kita jangan bicara soal berani. Kita bicara soal Wall Street Journal. Dia bilang, angka Anda mana? Angkanya di mana? Coba dirinci betul. Anda jangan sembarangan ngomong, angkanya di mana? Nah, saya akan membentuk suatu tim yang menggunakan konsultan asing yang lebih hebat daripada ahli-ahlinya Wall Street Journal. Coba tolong pikirkan visibility study. Wong bahan mentah di tangan kita kok nggak bisa bikin smelter. Terus kita ini angkanya lain kok dari angka Anda. Kan normalnya orang yang normal kan jalan pikiran dan sikapnya seperti itu kan. Jadi dia mengetahui miliknya apa, dia mengetahui apa yang akan dilakukan, terus kalau ada begitu-begituan, terus Anda bilang begitu, tapi angka saya ini yang saya yakini. Dan ini disusun oleh ahli-ahli barat juga, gitu. Jadi, Bapak melihat pemerintah sebaiknya melanjutkan aturan wajib bangun smelter, serta tak perlu mengulurnya hingga tahun 2017 mendatang, ya Pak? Kalau saya yang menjadi pemimpin begitu, maka saya terus-menerus konsisten Indonesia dalam kesemerautan ini, kesemerautan menyangkut bidang yang lebih banyak, tetapi ini adalah suatu bagian. Dalam kesempatan ini dibutuhkan satu orang diktator yang memerintah dengan tangan besi. Demikian Kwi Kiyanggi, Beni Rahmadi, Pas FM.